gitu. Nggak ada lele. Buntang banting nyer duit, berang penting ngalembur nepi ka geuri. Melahan taun kahujanan kapanasan kaanginan unggal isi nyeri cangkeng. Melahan taun nyer duit pati lantaran